الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. Kita lanjutkan masih pada kisah kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzi'un nasa. Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka dengan rih, dengan angin yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Min syiddatiha, dari dahsyatnya azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan berupa angin yang sangat kencang yang memenuhi al-afaq. Fatarfa'uhum ila jawis sama, lalu angin tersebut mengangkat mereka ila jawis sama, menuju tempat yang tinggi, yani bainas sama'i wal ard. Al-jaw bermakna al-hawa, yani di udara. Mereka diangkat dengan posisi yang sangat tinggi, sampai disebutkan dalam sebuah tafsir bahwa jasad-jasad mereka ketika diangkat tidak terlihat, saking jauhnya, saking tingginya mereka diangkat oleh angin yang sangat dahsyat tersebut. Thumma tadfa'uhum bil ardi fatuhlikuhum, lalu angin tersebut tadfa'uhum, menghempaskan mereka dari posisi sangat tinggi, dihempaskan ke bumi. Fatuhlikuhum, lalu angin tersebut membinasakan mereka. Bagaimana tidak binasa? Tempat yang sangat tinggi, fi jawis sama, bainal ardi was sama, sampai mereka tidak terlihat. Nah, mereka jatuh pada ketinggian yang sangat tinggi. Fayusbihuna, maka jadilah mereka ka'annahum a'njazu nakhlin munqair, mereka itu seperti batang-batang pohon kurma yang dicabut dari pokoknya, dari akarnya. Ay ka'annahum ka'anna juthathahum ba'da halakihim mithlu judhu'in nakhli, jasad-jasad mereka, mayat-mayat mereka bergelimpangan, berserakan setelah pembinasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, seperti judhu'in nakhl, seperti batang-batang pohon kurma al-khawi yang kosong, yang rapuh, yang tidak ada isinya, tidak ada kekuatannya. Alladhi asabathu rih, yang diterpa oleh angin yang sangat kencang. Fasaqata 'anil ardi, lalu batang-batang kurma tersebut bertumbangan di bumi. Fama ahwana al-khalqa 'ala Allahi, maka betapa rendah, betapa ringan, betapa entengnya makhluk-makhluk. Tidak ada kekuatan bagi mereka, tidak ada perlindungan bagi mereka, ala Allah, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi makhluknya kebinasaan, tidak ada seorang pun yang bisa menahan, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ringannya, tidak ada kekuatan bagi mereka. Idza asaw amrahu, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Fa kaifa kana 'adzabi wa nudhuri, maka bagaimanakah azabku dan peringatanku. Kana wallahu al-adzabul alim. Dan adalah azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang al-alim, yakni azab yang pedih. Wan nadharatu allati ma abqat li ahadin 'alayhi hujjatan. Dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala adalah peringatan-peringatan yang tidak menyisakan atas seorang pun ya baginya sebuah hujjah, tidak ada alasan. Naam, qamat 'alaihimul hujjah. Naam. Nabi Hud alaihissalam telah menyampaikan dakwah kepada mereka, mengajak kepada mereka agar mereka mau tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meninggalkan alihatahum, meninggalkan tuhan-tuhan mereka, berhala-berhala mereka, dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri, untuk diingat, untuk diambil mau'izahnya, untuk diambil ilmunya. Fahal min mudzakir, maka apakah ada orang yang mengingatnya, yang mengambil ilmu darinya, yang mengambil mau'izah dari Al-Qur'anul Karim. Karrara ta'ala dhalika rahmatan bi'ibadihi wa'inayatan bihim. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang ayat ini, mengulang kalimat ini. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sebagai rahmatan bi'ibadihi, sebagai bentuk kasih sayang bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, wa'inayatan bihi, wa'inayatan bihim, dan juga sebagai bentuk perhatian Allah Azza wa Jal terhadap hamba-hambanya. Haythu da'ahum ila ma yuslihu dunyahum wa ukhrahum. Dimana Allah Azza wa Jal mengajak mereka, menyeru mereka kepada perkara yang akan memperbaiki kehidupan dunia mereka dan juga perkara akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh seorang hamba agar mereka mendapatkan ya kebaikan kehidupan akhirat, dan juga mereka tidak lepas dari kebaikan dari kehidupan dunia. Adapun seorang hamba yang dia melepaskan dirinya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bagian baginya dari kehidupan akhirat, tidak ada baginya dari kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Yang dia dapatkan adalah kesengsaraan yang terpastikan pada kehidupan akhirat. Nah, bagaimana dunianya? Dunianya tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila dia termasuk orang yang merugi, maka dia tidak mendapatkan kedua-duanya. Kebaikan dunia dia tidak dapat, kebaikan akhirat juga dia tidak dapat. Berbeda dengan seorang hamba yang tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan juga mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada dua kehidupan tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam tafsir yang lain, karrar Allah taala hadza 'inda akhir kulli qissatin min ajli an nahrisa ala tadhakkuri bil Qur'an wa tadabburi al Qur'an wa tafahumil Qur'an li'annahu muyassarun. Allah Subhanahu wa taala mengulang ayat tersebut 'inda kulli qissatin, pada setiap akhir kisah, ya, min ajli agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semangat untuk tadzakkur, untuk merenungkan Al-Qur'anul Karim, untuk menghayati Al-Qur'anul Karim, untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, ya, untuk mentadabburinya, memahaminya, memahami makna-maknanya, memahami tafsirnya dan syariat-syariat yang terkait dengan ahkam padanya, dan juga permasalahan-permasalahan yang lain yang telah disebutkan para ulama mufassirin dan juga para ulama secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah yang dimudahkan untuk dibaca, untuk dihafal dan juga untuk dipahami hukum-hukumnya. Kemudian masuk pada ayat yang ke-23. Kadzabat Tsamud bin Nudhur. Tsamud telah mendustakan An-Nudhur. Ya, peringatan-peringatan. Telah mendustakan nabinya. Faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Mereka mengatakan abasharan minna, apakah dari manusia jenis kami dan dia itu wahidan, satu orang, tunggal, nattabi'uh, kami mengikutinya, inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Maka kalau demikian, kami benar-benar dalam keadaan dhalal, ya, kesesatan, wasu'ur, dan dalam kondisi penyimpangan. A'ulqiya dhikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun ashir. Apakah al-dhikru, peringatan, ilmu disampaikan kepadanya, min bainina, di antara kami, Allah Subhanahu wa taala memilih dia dibandingkan kami. Bal huwa kadzabun ashir, bahkan dia adalah seorang yang banyak berdusta, ashir, dan banyak kejelekannya dan banyak kedustaannya. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Maka mereka kelak akan mengetahui manil kadzabul ashir, siapakah yang banyak berdusta, al ashir, banyak kejelekannya, banyak kedustaannya. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum mustabir. Sungguh kami mengirim kepada mereka naqah, unta, fitnatan, sebagai ujian bagi mereka. Fartaqibhum mustabir, maka awasilah mereka, wastabir, dan bersabarlah atas ujian yang menimpamu dari kaummu. Fa insyaallah untuk tafsirnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.